Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام Innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fil nar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Kitab Tauhid pada bab menasyirki libsul halqah wal khayt wa nahwihi ma li raf'il bala au daf'ihi, bab termasuk kesyirikan memakai gelang atau tali atau semisal dengan keduanya yang tujuannya adalah mengangkat bala yang sudah menimpa atau menolak bala sebelum datangnya, maka ini termasuk syirik. Kita telah membaca surat Az-Zumar ayat ke-38 pada pertemuan yang lalu, dan pada pekan yang lalu kita telah membaca hadis Imran bin Husain terkait seseorang yang memakai barakahikum gelang yang terbuat dari kuningan untuk mengangkat penyakit, untuk mengangkat bala yang tujuannya untuk itu. Maka barakahikum kata Nabi in zihha fa innaha la taziduka illa wahna. Cabutlah dengan keras segera benda itu, karena sesungguhnya benda itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya alayka ma aflahta abadan. Dan sekiranya kamu mati dalam keadaan masih demikian belum taubat, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Yakni mati dalam keadaan berbuat syirik. Barakatuhikum. Mati dalam keadaan barakatuhikum membawa dosa syirik. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Walahu an Uqbah ibni Amir marfu'an, dan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir secara marfu'. Marfu' ini barakakum adalah hadis yang sampai kepada Nabi. Kata Syekh Shalih Fauzan, warawa Imam Ahmad, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir huwa, dia adalah, beliau adalah Uqbah ibnu Amir al-Juhani, sahabiyun masyhur. Beliau Uqbah bin Amir al-Juhani, seorang sahabat yang terkenal. Wa kana faqihan, beliau adalah seorang sahabat yang faqih, yang dalam ilmunya. Fadilan, memiliki keutamaan. Waliya imarata Misra li Muawiyah salasan sinin, dan beliau adalah seseorang yang memimpin Mesir, putra mahkota pada masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan selama 3 tahun. Memimpin Mesir selama 3 tahun. Wa mata qariban min as-sittin, dan beliau meninggal ketika umurnya mendekati umur 60 tahun. Masih muda, barakallahu. Uqbah bin Amir ini menyatakan, membawakan hadis, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan tamimah, yakni allaqaha alaihi au ala ghairihi muqtaqidan biha. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yakni jimat, baik itu digantungkan pada tubuhnya, dikalungkan pada lehernya, dikalungkan pada perutnya seperti anak kecil, pada pergelangan tangannya, pada pergelangan kakinya, atau pada lengannya, au ala ghairihi, atau selain pada badannya, ditaruh di atas pintu rumah, ditaruh di atas barakakum pintu kamar, dalam mobil, dalam dompet, di gudang, di tembok. Muqtaqidan biha, dengan dia meyakini jimat yang dia gantungkan pada dirinya atau selain dirinya, dia meyakini bisa mengangkat penyakit atau menolak penyakit, mengangkat bala atau menolak bala. Tamimatan maknanya adalah buat tamimah horozatun, adalah seperti manik-manik. Kanatil Arab, tu'allikuha ala auladihim yattaquna bihal ain, yang orang-orang Arab terkadang memakaikannya, mengenakannya, menggantungkannya pada anak-anak mereka di lehernya atau barakakum di perutnya, supaya kata mereka bisa terbentengi dari penyakit ain. Penyakit ain itu adalah penyakit pandangan mata dari orang yang hasad. Orang dewasa pun bisa terkena penyakit ain, namun anak-anak itu lebih sering. Misalkan berapa hukum ada orang hasad tidak suka dengan seseorang, maka orang yang hasad ini memandang dengan pandangan yang hasad, iri, dengki, pandangan yang jahat kepada seorang berapa hukum, maka orang tersebut dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala bisa sakit. Dan orang yang memandang dengan pandangan ain ini berdosa, namun tidak mengandung kesyirikan. Berdosa dia, karena tidak boleh memandang seperti itu. Oleh karena itu Nabi kalau berbicara dengan sahabat itu tidak memandang wajahnya, ya, terkadang memandang, terkadang nunduk, gitu. Atau ain itu adalah penyakit pandangan dikarenakan sangat takjub, namun tidak mengucapkan, tidak dibarengi dengan memuji Allah Subhanallah, Masya Allah. Misalkan ada anak kecil, ya, lucu, sangat lucu, membuat orang yang memandangnya itu senang. Dipandangi terus, tidak didoakan, atau Masya Allah, Subhanallah, Barakallahu Fiik. Maka seperti itu bisa kena ain, Barakallahu Fiik. Bahkan para ulama menyebutkan hewan pun bisa kena ain, ya, bisa mati. Maka bagi orang yang terkena ain, baik dewasa maupun anak kecil, diruqyah. Bagaimana pembahasan sebelumnya, diruqyah, ya, dibacakan Al-Fatihah, surat-surat pendek, berapa. Dan orang yang menyebarkan penyakit ain ini bukan hanya orang yang tidak soleh, orang yang soleh pun bisa seperti kita. Nah, karena itu kalau kita tidak suka dengan seorang, jangan memandang dengan pandangan hasad atau benci, hati-hati. Atau kita menyukai anak kecil, jangan lupa mendoakan, ya, Masya Allah, Subhanallah, Barakallahu. Maka biasanya kalau anak kecil yang terkena ain itu dia rewel terus, nangis terus, gelisah terus, Barakallahu. Maka dibacakan Al-Fatihah, bacakan surat-surat pendek, Barakallahu, atau surat-surat yang lainnya dengan meniatkan ruqyah, Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kata Nabi, ya, man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantungkan jimat pada tubuhnya atau selain pada tubuhnya, rumahnya, kendaraannya. Tamimah, Barakallahu, manik-manik atau semisal dengan itu, yang dia meyakini hal itu bisa mengangkat bala atau menolak bala, di antaranya juga bisa melindungi dari ain. Kata Nabi, fala atammallahu lahu. Ucapan fala atammallahu lahu, kata Syekh Shalih Fauzan, du'aun alaihi. Ini adalah doa untuk orang tersebut, yakni doa dia mendapatkan, Barakallahu'alaikum, balasan yang tidak baik. Jadi orang yang menggantungkan jimat, dia akan mendapatkan balasan yang tidak baik. Nabi sendiri yang menyebutkan. Apa itu? Bi alla yutimmallahu umurahu, bahwasanya Allah tidak akan menyempurnakan urusan-urusan dia. Ada orang menggantungkan jimat pada badannya. Dia sendiri yang menggantungkan, atau dia kepada anak-anaknya, atau pada rumahnya. Maka maksud dengan dia menggantungkan, mengenakan jimat tersebut, itu tidak akan tercapai. Rumahnya ingin aman, terlindung dari misalkan serangan-serangan makhluk halus, dalam tanda kutip, Barakallahu. Maka Allah tidak akan memberikan perlindungan. Urusan dia akan centang pernah, tidak akan terpenuhi. Maka bagaimana melindungi rumah? Melindungi rumah, Barakallahu, sebutkan dalam hadis bahwasanya rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah, Ali Imran, maka syaitan akan lari darinya. Kemudian keluar masuk rumah, Barakallahu, buka tutup pintu rumah, membaca basmalah. Dengan itu syaitan tidak akan masuk. Dibacakan ayat kursi, dibacakan Al-Fatihah, atau dibacakan surat surat dalam Al-Quran atau Al-Baqarah dan Ali Imran. Baca bismillah juga. Tapi banyak gambar-gambar makhluk bernyawa. Ya, setan akan masuk juga. Kenapa? Kalau malaikat tidak masuk dalam rumah, berarti setan dan orangnya yang masuk. Apalagi nyamuk. Ya, karena disebutkan kemaksiatan seorang hamba itu akan menyebabkan berkahikum rumah-rumah yang ada itu seperti tikus atau hewan-hewan yang ada itu akan mengganggu. Berkahikum dan pengaruh juga pada istrinya. Maka berkahikum supaya rumah itu terhindar dari godaan syaitan dan mendapatkan ganggu, mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan perlindungannya, ya harus dengan cara yang syar'i, tidak ada gambar-gambar makhluk bernyawa dipajang, tidak ada jimat, ya barakallahu. Termasuk padanya tidak ada televisi, ya karena kan televisi itu justru makhluk bernyawanya bergerak. Seandainya ditarik ke zaman Nabi, TV ini dihadirkan di zaman Nabi, bagaimana para sahabat? Duh, malah itu bergerak. Nabi saja barakallahu disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin, bagi yang punya kitabnya terjemahan silakan dibaca. Bab tentang haramnya makhluk bernyawa. Di antara riwayat yang dibawakan adalah barakallahu, ketika Nabi masuk, ternyata Aisyah istri beliau radhiyallahu taala anha menutup jendela atau pintunya itu dari korden. Ada gambar-gambar makhluk itu. Langsung Nabi marah dan wajahnya memerah dan berubah. Wajah beliau menjadi tidak suka. Itu saja ya, berupa pajangan. Dan itu tidak timbul gambarnya. Sebagian orang ya, yang katanya dia juga lulusan pondok, ketika disampaikan, kenapa kamu memajang seperti ini? Yang haram itu bukan seperti ini. Yang haram itu patung yang menyerupai orang, pahat di pahat atau patung. Tapi kalau gambar kemudian tidak timbul, ya itu tidak haram katanya. Ya kita sampaikan ini riwayat dari madhab kalian sendiri. Katanya kalian madhab Imam Syafi'i. Imam An-Nawawi madhab Syafi'i, ya silahkan dibaca. Tidak bisa apa-apa. Kecuali perkara-perkara yang darurat seperti uang, koin, maka itu dikembalikan pada penguasa. Kemudian paspor, KTP, ya, dan lain-lain, maka seperti itu udur. Tapi di luar itu berpikum tidak kita berluas-luas padanya. Berpikum. Jadi barang siapa yang menggantung jimat pada dirinya atau selainnya, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Keinginan dia supaya anaknya ini terhindar dari penyakit ain tidak terpenuhi dengan jimat, ya barakallahu. Tidak akan terlindungi dengan jimat. Kemudian Nabi menyatakan, wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, wada'ah kata Syekh Shalih Al-Fauzan, al wada'ah syai'un yakhruju minal bahri yusabbihu sadafa yattaquna bil ain. Wada'ah adalah sesuatu yang keluar dari laut yang menyerupai kerang. Wa'alam seperti keong atau semisal dengan itu. Yang dipakai oleh sebagian orang menjadi jimat yang digantungkan pada dirinya atau di rumahnya atau di tempat-tempat yang ya dimungkinkan katanya bisa menolak bala, ya menangkal bala, dan diantaranya yattaquna bihil ain, untuk melindungi dari ain, penyakit ain. Fala wada'allahu lahu, kata Nabi, maka Allah tidak akan memberikan ketentraman pada dirinya. Orang pakai jimat supaya anaknya tidak diganggu, dipakaikan kepada anaknya supaya tidak terkena ain, supaya tentram hatinya. Maka tidak demikian. Maksudnya tidak akan tercapai karena Nabi menyatakan fala wada'allahu lahu. Allah tidak akan memberikan ketentraman pada dirinya. Fala waja'allahu lahu, yakni maknanya ai la ja'alahu fi da'atin wa sukunin. Allah tidak menjadikan pada orang tersebut berada dalam ketentraman dan ketenangan. Atau maknanya adalah la khaffafallahu anhu ma yakhafuhu. Allah tidak akan memberikan keringanan baginya apa yang dia khawatirkan. Dia khawatir anaknya terganggu dengan penyakit ain, akhirnya diberi jimat pada perutnya atau pada berkopikum mungkin lehernya atau pada pergelangan tangannya, maka Allah tidak akan memberikan keringanan apa yang dia khawatirkan dari penyakit ain tersebut. Yakni justru dia akan terkena, ya, akan terkena penyakit ain. Barakallahu. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, ya, yakni warawal Imam Ahmad min haditsin akhir. Dalam riwayat Imam Ahmad pada hadis yang lain, Nabi bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, jadi antaranya bentuknya adalah tamimah, ya, manik-manik atau wada'ah atau kerang atau semisalnya, atau bukan ini tapi tujuannya adalah menolak bala, menolak penyakit, menangkal bala, menangkal penyakit, faqad asyraka, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Ini syiriknya syirik kecil atau syirik besar, Ahmad? Syirik besar. Syirik kecil apa syirik besar, Mas Eko? Besar, yakin? Abu Fadilah mau jawab atau beda madhab? Syirik besar. Madhab Montong, Tegalagung, sama Tuban Kota syirik besar katanya. Barakallahu fikum. Pak Samhari, syirik besar atau syirik kecil? Kecil. Syirik kecil. Masya Allah, madhabnya lain. Abu Aisyah, Mas Bintang, syirik besar atau syirik kecil? Kecil. Besar. Sama dengan Ahmad Montong. Sama-sama Montong. Besar atau kecil, atau bukan syirik tapi dosa besar? Syirik kecil. Hah? Dirinci. Apa rinciannya? Oh gitu. Dan dia pakai itu bisa menolongnya supaya. Dan kalau enggak bisa menolongnya ngapain dipakai gitu loh. Gimana ini? Ini Mas Imam sudah nyum-nyum mau jawab. Syirik besar, kecil atau dirinci? Atau enggak usah dirinci. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam, lupa. Mas Imam, syirik besar, yakin? Kalau udah syirik besar, ya, berarti dia kalau mati dalam keadaan belum apa bertobat, kalau syirik besar ya, masuk neraka selama-lamanya. Itu syirik besar. Kalau syirik kecil, sebagian ulama berpendapat, ya dia lama di neraka tapi bisa masuk dalam surga. Itu sebagian orang. Kalau syirik besar berarti semua amalannya di dunia itu terhapus. Kalau syirik kecil, ya amalan yang dia lakukan aja. Gimana Mas Agung, syirik besar, syirik kecil? Syirik kecil. Yakin? Insyaallah. Pak Gunadi, dirinci, gimana rinciannya? Yang yakini bahwa tamimah itu yang bisa menolak bala, maka syirik besar. Terus? Kalau dia hanya sebagai wasilah, tapi yang menolak bala adalah Allah, maka syirik besar. Nah, seperti itu ya, jangan lupa. Nah, kemarin sudah di awal-awal pembahasan itu disebutkan. Kalau dia meyakini zatnya itu, bendanya itu yang menolak bala, bukan Allah, syirik besar. Langsung kafir. Tapi kalau dia meyakini Allah lah yang memberi pertolongan, tapi ini cuma sebab, ya. Nah, maka dia syirik kecil. Pakai rincian, ada rinciannya. Tapi walaupun syirik kecil itu, namanya syirik kecil, dosanya di atas dosa-dosa besar. Lebih besar daripada dosa membunuh. Bayangkan. Ya, barakallahu. Orang tidak perlu belajar agama, terkadang secara fitrah tahu membunuh itu dosa. Tapi tidak semua tahu, tidak semua mengingkari ada orang memakai jimat itu adalah dosa. Maka pentingnya belajar tauhid. Barakallahu. Wallahu ta'ala bishawab. Sekarang kata Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullahu taala, al-ma'na al-ijmali lil haditsain. Makna secara global pada dua hadis tersebut. Annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yad'u ala man ista'mala tamaima ya'taqidu fiha daf'ad darar bi an yu'kisa Allahu qasdahu wa la yutimma lahu umurahu kama annahu alaihi salatu wassalam yad'u ala man ista'mala al-wada'a li nafsil qasdi sabiq alla yatrukuhu Allahu fi rahatin wa tmi'nanin. Makna secara global pada dua hadis tersebut. Hadis yang man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Ini hadis, satu hadis. Sama hadis yang satunya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan jimat sungguh dia telah berbuat syirik. Ini dirinci syirik apa? Syirik besar atau syirik kecil? Makna secara global dua hadis tersebut bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan kejelekan bagi orang yang mengenakan jimat apapun bentuknya, baik dari kerang, dari keris, keris semar, ya, atau keris yang lain, barakallahu, ake atau yang lainnya, berkahibu. Intinya semua jimat. Yang ketika dia mengenakan jimat-jimat tersebut, dia meyakini dengan mengenakan jimat tersebut supaya tertolak dari bahaya. Berupa doa kejelekan bahwasanya Allah tidak akan, bahwasanya Allah akan membalikkan keinginannya dan tidak akan menyempurnakan urusan-urusannya. Jadi Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan supaya Allah, ya, membalikkan, tidak mengabulkan keinginan dan tidak menyempurnakan urusan orang yang menggantungkan jimat yang tujuannya adalah untuk menolak madharat, supaya tidak tercapai, dan memang tidak akan tercapai. Barakallahu. Sebagaimana Allah subhanahu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mendoakan kejelekan bagi orang yang memakai kerang atau semisalnya untuk dirinya dengan niatan yang sama seperti sebelumnya, berupa doa kejelekan, semoga Allah meninggalkan dia tidak mendapatkan rohah, ketentraman dan ketenangan. Coba kalau tidak percaya, orang yang pakai jimat itu, termasuk itu Polri atau TNI, perang pakai jimat. Ketika hilang, bingung dia. Duh, mana jimat saya? Jangankan perang, tidak perang saja demikian. Dan saya sendiri pernah menyaksikan. Saya punya teman, waktu itu anak belum salafi, ya masih awal-awal ngaji. Teman saya itu satu asrama. Ya, bingung. Seperti orang kerasukan. Kenapa? Ini ada yang hilang. Apa yang hilang? Itu ada kertas, nemu enggak kertas? Ditaruh mana? Ditaruh dompet saya. Itu dapat dari mana? Dari ibu. Kata ibu, ini taruh dompet biar saya tenang, biar begini. Ternyata ketemu jimat isinya. Barokah itu. Seperti itu. Kalau dia selalu menggantungkan hilang, ketika hilang dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Apalagi walaupun berkomitmen tidak hilang pun dia tidak akan mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Maka ini diantara efek jeleknya dari menggunakan jimat. Barakallahu. Ya. Dia akan berkomitmen gelisah. Ya, seakan-akan benda itulah sesuatu yang satu-satunya bisa untuk disandari. Ya, padahal barakallahu Allah Subhanahu wa taala As-Samad. Zat yang dimintai disandari oleh segala makhluk. Maka kita seorang muslim mau perang enggak usah pakai jimat. Mau kemana-mana enggak usah pakai jimat. Ada Allah. Tinggal berdoa. Lu nanti mati, waktunya mati ya mati. Waktunya berpelukan dengan istri, dengan orang berperang, bisa jadi yang berpelukan itu mati duluan, ya. Kenapa? Bomnya nyasar ke situ. Barakalikum. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, bal yahruku alaihi kulla muazzin, wa hadza ad-du'a'u yaqsudu minhu at-tahdhir min al-fi'li. Bahkan dengan orang memakai jimat, Allah Subhanahu wa taala akan menggerakkan seluruh penyakit itu menimpa dia. Pertama, penyakit tidak mendapatkan hidayah. Berat. Kenapa? Karena sudah terjangkiti kesyirikan. Orang kalau sudah melakukan kesyirikan tertutup hatinya. Ya, barakallahu. Kemudian penyakit-penyakit yang lain banyak. Ya. Dan ini adalah doa yang menunjukkan, yang dimaksudkan dengan doa tersebut, yakni Nabi menyatakan fala atammallahu lahu, semoga Allah tidak akan memberikan kesempurnaan pada urusannya. Fala wada'allahu lahu, semoga Allah tidak memberikan ketenteraman kepadanya. Ini doa. Yang dimaksudkan, diinginkan dengan doa tersebut adalah at-tahdhiru minal fikri, sebagai peringatan dari perbuatan tersebut adalah bahaya. Maka seperti ini tidak kasar, tidak kaku, dan tidak barakallahu'alaikum jahat. Jadi yang namanya dakwah Islam itu adalah dakwah untuk mengajak seseorang kepada tauhid. Ya. Bukan keras, bukan, justru barakallahu'alaikum mengajak kepada seorang supaya selamat dari yang namanya belenggu-belenggu kesyirikan dan kekufuran menuju kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Kama annahu yukhbiru alaihi salatu wasalam fil hadits tsani anna hadzal amala syirkun billah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya dan Nabi alaihi salatu wasalam mengkhabarkan dalam hadis yang kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat atau semisalnya, maka dia berbuat syirik. Barakahikum, bahwasannya amalan perbuatan ini adalah perbuatan kesyirikan kepada Allah. Barakahikum. Lalu bagaimana kalau kita bukan berupa jimat, berupa tulisan Allah Muhammad. Allah ditaruh di tulisan Arab, mobil, atau digantungkan di barakatikum di rumah-rumah, atau tulisan Muhammad di rumah-rumah barakatikum, maka seperti itu dihindari. Bahkan disebutkan juga oleh para ulama, walaupun itu Al-Qur'an, ya Al-Qur'an, ada tulisan barakafikum yang maknanya kalian adalah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah untuk beramal ma'ruf nahi munkar. Ternyata ada tamu menggibahi orang, rasani orang. Ya, tidak ada maknanya. Kata para ulama, tidak ada sunnahnya, tidak ada contohnya menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an di tembok. Ya, barakallahu. Tidak ada contohnya. Dan para sahabat membencinya. Barakallahu. Dan juga dalam rangka untuk menutup celah-celah adanya jimat. Barakallahu. Jadi yang namanya jimat, walaupun itu tulisan Al-Qur'an kemudian digulung dalam kertas, kemudian dimasukkan kain, kemudian kainnya dijahit, kemudian dikalungkan di leher, tetap itu namanya jimat, tidak boleh. Dan Al-Qur'an itu bukan untuk seperti itu, tapi dibaca, dipahami maknanya, tafsirnya, dan diamalkan. Bukan dipakai untuk jimat. Apalagi jimat-jimat yang tidak ada maknanya. Ya, huruf jin-jin-jin tapi dibalik-balik. Ya, kemudian huruf wawu-wawu dibalik-balik. Ya, maka seperti itu lebih haram lagi. Baik. Kemudian munasabatul haditsain lil bab. Kesesuaian dua hadis tersebut pada bab ini adalah anna fihi ma dalalatan ala tahrimi ta'liqit tamaim wal wada'i wa i'tibaruhu syirkan. Bahwasanya pada dua hadis tersebut menunjukkan haramnya menggantungkan jimat atau wadah jimat dari kerang semisalnya, dan hal itu dianggap kesyirikan dengan kesyirikan yang dirinci syirik kecil atau syirik besar. Kenapa dianggap kesyirikan? Lima yakumu biqalbil mu'alliqi laha minal i'timadi ala ghairillah. Dikarenakan orang yang menggantungkan jimat tersebut, dia akan menganggap dan akan berbuat selalu bersandar pada selain Allah. Bersandar pada apa? Pada jimat. Ketika diberi pilihan, sudahlah, gak usah menggantungkan jimat, gak usah mengalungkan jimat pada anakmu, cukup didoakan saja. Enggak mau, tetap saya pakaikan. Dia akan milih seperti itu. Berarti dia bersandar kepada selain Allah. Oleh karena itu, kita tidak boleh meniru perbuatan orang-orang musyrik. Kalau di zaman Nabi dulu ketika mau perang, di antara mereka ada yang mengalungkan jimat pada leher-leher kendaraan tunggangannya. Supaya kuat, supaya menang. Demikian pula pedang-pedangnya itu digantungkan, digantungkan pada sebuah pohon. Barakalikum. Kemudian dia tawaf di situ, ya, mencari berkah pada sebuah pohon supaya barakalikum pedangnya atau tombaknya atau panahnya ini sakti, kata mereka. Maka seperti ini haram hukumnya, karena bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, ma yustafadu minal haditsain. Faedah yang bisa diambil dari dua hadis tersebut adalah yang pertama, faedah yang pertama, anna ta'liqat tama'im wal wada'i minasyirki. Bahwasanya menggantungkan jimat atau jimat dari kerang atau semisalnya merupakan kesyirikan. Syirik besar atau kecil sesuai rinciannya. Baik itu tidak digantungkan ya, disimpan ya dalam di bawah jok mobilnya, ya, atau berupa keris atau misalnya, maka mengandung kesyirikan. Yang kedua, faedah yang kedua, anna mani'taqada ala ghairillah, barang siapa yang bersandar kepada selain Allah, amalahullahu binaqidi qasdihi, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan kepada dia memberikan perlakuan kepada dia dengan terbaliknya apa yang dia inginkan, ya, berbaliknya apa yang dia inginkan. Dia menginginkan perlindungan dengan jimat tersebut, bahkan tidak akan mendapatkan perlindungan. Dia menginginkan ketenangan, ketenteraman dengan jimat tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan ketenteraman. Karena Nabi sendiri sudah mendoakan demikian. Dan Nabi pernah menyebutkan bahwasanya hal itu adalah asyrak, dia telah berbuat syirik. Dan orang musyrik itu bagaimanapun dia kaya, ya, atau dia berada tinggal di sebuah tempat yang aman, pada dirinya itu dia tidak akan mendapatkan keamanan, ya, hatinya itu barakallahu'alaikum akan selalu gelisah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, la antum asaddu rahbatan fi sudurihim minallah, kalian itu lebih ditakuti oleh mereka daripada mereka itu takut kepada Allah. Ini orang kafir, orang musyrik. Coba dilihat orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi di negara Israel mana? Itu pemuda-pemuda Palestina hanya bawa batu, ya. Dia terkadang sangat ketakutan. Terkadang sudah jelas-jelas saudara-saudara kita di sana itu ditawan. Sangat ketakutan mereka itu menodong itu sampai dikeroyok dengan barakahikum, ditodongkan tembak-tembak kepada ke kepala mereka. Yang maknanya dari ayat tersebut, kalian itu lebih ditakuti oleh mereka daripada mereka itu takut kepada Allah. Jadi kita itu kaum muslimin lebih ditakuti. Oleh karena itu, kenapa ditakuti? Karena memiliki akidah dan tauhid yang kuat. Bukan karena kekayaan, bukan karena senjata yang canggih. Kalau senjata yang canggih, orang kafir yang lain banyak lebih canggih. Ternyata tidak. Para sahabat ketika mau menggempur, ya, Persia dan Romawi, ya, ketika mengepung berbulan-bulan atau berminggu-minggu, barakafikum, dalam keadaan hujan salju, ya, barakafikum, yang diantara para sahabat itu pakaiannya ya hanya itu, sandalnya ada yang sobek. Ternyata mereka lari terbilit-bilit. Kenapa? Karena akidah dan tauhid yang ada pada mereka, Allah memberikan pertolongan. Kalau senjata di zaman para sahabat dibandingkan Romawi dan Persia, jauh lebih canggih Persia dan Romawi. Seperti kita ini, Amerika, Rusia, jauh lebih canggih daripada Indonesia, Arab Saudi. Bahkan pesawat-pesawat kita, kaum muslimin, itu kalau beli pesawat tempur, itu bisa disetel. Ketika sudah berperang beneran, ya, ketika peluru mereka ditembakkan, pasti akan bisa mengejar pesawat kita yang kita beli ke mereka. Sudah disetel demikian. Maka tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada senjata yang paling kuat kecuali adalah tauhid dan akidahnya. Oleh karena itu, sebagai koreksi, barakallahu'alaikum, dakwah pertama kali sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Afif pada pertemuan yang lalu, pertama kali itu adalah akidah tauhid, akidah tauhid. bukan khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Khilafah itu akan dicapai dengan sendirinya nanti. Barakallahu. Karena ternyata ya, undang-undang pertama dalam Islam itu adalah tauhid. Ini yang pertama, harus tahu. Ketika seorang meneriakkan politik atau yang lainnya atau khilafah, barakallahu, mereka sendiri itu sebelum meneriakkan demikian harus paham tauhid. Harus paham sunnah. Ternyata tidak demikian. Banyak di antara mereka tidak paham tauhid, tidak paham akidah. Dan seharusnya berkumpul yang disampaikan itu bukan khilafah-khilafah, tapi sampaikanlah tauhid di Indonesia harus ditegakkan, kesyirikan harus dihancurkan, kekufuran harus dihancurkan. Sebutkan rinciannya. Nah, itu yang disampaikan. Oleh karena itu berkumpul, kalau sudah penguasa kita ini akidahnya tauhidnya kuat dan rakyatnya menjadi kuat, maka berkafikum akan memiliki wibawa di hadapan kawan maupun lawan. Jadi bukan khilafah. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, tegakkanlah khilafah pada diri kalian sendiri yang pertama kali. Niscaya akan tumbuh di sekitarmu khilafah Islamiyah. Apa khilafah Islamiyah yang pertama kali? Tauhid dan akidah. Ya, yang ternyata yang ikut demo khilafah, khilafah, khilafah itu banyak dari orang-orang sufi atau pemahaman sufi banyak. Dan tidak perlu mencari data, orang kita sudah banyak kenal dengan mereka. Tidak paham tentang akidah. Bahkan kadang mereka itu tanya ya, bahkan kita beritahu kenapa demikian, ini syirik, ini begini, ini begini. Barakallahu. Jadi ya, yang namanya seperti Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun itu tentang tauhid, bukan ayo turunkan Fir'aun, bukan ayo turunkan Fir'aun kita jadi penguasa lalu tegakkan khilafah, tidak demikian. Ini menunjukkan berkafikum dakwah para nabi dan para rasul itu awalnya tauhid. Oleh karena itu hendaknya kita teriakkan, kita sampaikan pada penguasa kita, yaitu tauhid. Betapa banyak kesyirikan, kekufuran di Indonesia ini yang dilindungi. Ya, banyak. Ya, barakallahu. Yang dari sunan ini, dari sunan itu, dari sunan ini, sunan itu. Padahal Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Ibnu Hibban tidak pernah dipelajari. Ya, kitab-kitabnya. Barakallahu. Yang ketiga, faedah yang ketiga, addu'a'u 'ala man 'allaqa tamaim wal wada'a bima yafutu 'alaihi maqsuduhu wa yu'kisu 'alaihi muradahu. Pada dua hadis tersebut terdapat faedah adanya doa kejelekan bagi orang yang menggantungkan jimat berupa keinginan dia akan terluput, tidak tercapai, dan keinginan dia akan berbalik mengenai dia sendiri. Misalkan dia menginginkan supaya tidak ada balak menimpa dia, dia menggantungkan jimat, justru balak mengenai dia. Balak apa? Balak berupa ancaman neraka. Ancaman neraka ini ujian, balak. Ya, lebih besar daripada hanya penyakit yang ditimpa di dunia. Ya. Oleh karena itu, mulai dari keluarga kita, kita ajari dengan pelan-pelan ya tentang tauhid, tentang akidah. Sekarang apa bedanya tauhid sama akidah? Kalau tauhid itu langsung pada praktek amalan supaya tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran. Itu tauhid. Kalau akidah itu adalah terkait keyakinan-keyakinan kita kepada Allah. Kita harus meyakini Allah berada di atas aras. Kita harus meyakini bahwasannya para malaikat ini dan ini begini dan begini. Kita harus meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa atas segala sesuatu. Kita harus meyakini keyakinan-keyakinan yang benar. Itu akidah. Kalau tauhid ini terkait dengan perbuatan hamba kepada Allah supaya tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran. Dan akidah dan tauhid dua hal yang tidak bisa dan tidak boleh terpisahkan. Maka kita juga menyebarkan dakwah tauhid kepada teman-teman kita. Ketika orang-orang musuh-musuh dakwah itu menyebarkan ajaran-ajaran mereka yang menyimpang dengan penuh semangat, kita juga harus semangat dengan menyebarkan dakwah tauhid, dakwah Islam, dakwah sunnah, dakwah bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, menjauhi perdebatan dalam Islam. Ya, perdebatan dalam Islam itu hukum asalnya haram, kecuali ketika itu ada maslahat, ada kemaslahatan. Ada kemaslahatan pun yang berdebat dia harus paham, harus tahu tata cara berdebat yang benar. Soalnya mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu wa hadzakumullah barakallahu.